Ya Rahman Ya Rahim Ya Kudus Ya Malik. Siapa yang menulis namanya di daun yang gugur? Bagaimana gunung diam berdiri tanpa rasa takabur? Aku mendengar laut berbisik, Ya Rahman Ya Rahim, mengagumi zikir abadi yang tak pernah berpaling. Pencipta semesta yang kekal di atas arsi, Dia mengukir keindahan di setiap pasir yang bersih. Jiwaku memuji zat yang tak pernah terbanding, tak ada yang serupa dalam segala keagungan. Wajahnya adalah cahaya, tak tersentuh kefanaan. Agungannya melingkupi setiap inci perjalanan. Sifatnya sempurna, tak pernah mengenal batas. Zikir alam semesta adalah nafas sang kali. Kekal di atas arsi, Dia mengukir keindahan di setiap pasir yang bersih. Jiwaku memuji zat yang tak pernah terbanding, tak ada yang serupa dalam segala keagungan. Wajahnya adalah cahaya, tersentuh kefanaan. Agungannya melingkupi setiap inci perjalanan. Sifatnya sempurna, tak pernah mengenal batas. Zikir alam semesta adalah nafas sang kali. Wajahnya adalah cahaya, tersentuh kefanaan. Agungannya melingkupi setiap inci perjalanan. sujud di ufuk, pasir laut menghitung doa. Setiap ciptaan bertasbih tanpa perlu lidah bersuara. Aku hanyalah setetes air yang mencari samudra, menyanyikan nama-namanya hingga raga tak bernyawa.